الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. لكن من سيكون التنبيه الثاني قرآن تنام بيت العراق لما في يوم منذ نقص بقطع السلسلة كأولية وبعد النصلة bahwa ada sebagian musalsal yang tidak utuh tasalsulnya dari tidak sanad ila akhir sanad, seperti al-musalsal bi awwaliyah, yakni awal hadith sami'a sami'a kullu wahidin min ar-ruwati min syaikhi, wa ternyata yang benar tasalsul dengan awaliyah itu hanya sampai kepada Sufyan bin Uyainah. Adapun riwayat yang menyambungnya, wabak tinggal sholah dan sebagainya menyambungnya, maka ada dua kemungkinan. Pertama, imma ghalatan, ya, imma itu kekeliruan, wa imma kadiban, memang sengaja didustakan. Tayyib akrab min hana wa imma kadiban. Bismillahirrahmanirrahim. Kala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari hafizahullah, wa imma kadiban kalamu qala al-Hafiz as-Sakhawi. Ini kalamnya Al-Hafiz as-Sakhawi. Kala Syekh al-Bukhari qala al-Hafiz as-Sakhawi. Qala al-Hafiz as-Sakhawi rahimahullah, wa imma kadiban Abil Mudaffari Muhammad ibn Ali al-Tabari al-Shaybani, حيث وصله وتواقح فأرخ سماع بن عيينة له من أمر في سنة 300 وافتضح، فإن عمرا مات قبل ذلك إجماعا، وأرخ سماع أمر أيضا له من أبي قابوس سنة 80 ولم يتابع على ذلك ولا على أشياء انفرد بها فيه غير ذلك، بحيث جزم غير واحد من الكفار باتهامه به. طيب، melanjutkan keterangan Sakhawi dalam Fathul Mughith mensyarah bait al-Iraqi tersebut, ya. Kemungkinan yang kedua yang menyambung tasalsul awaliyah tersebut melampaui Ibn Uyainah, ya. Kemungkinan kedua itu terjadi dengan kedustaan Abi al-Mudaffar Muhammad bin Ali al-Tabari al-Shaybani, seperti Abu al-Mudaffar, ya, Muhammad bin Ali al-Tabari al-Shaybani. Tatkala orang ini menyambung tasalsul itu, ya, dan dia secara berani, ya, melakukan kedustaan. Dia membuat tarikh, memasukkan tarikh bahwa Ibn Uyainah, nah, farraha sama'a bin Uyainah talahu min Amr bin fi sana 300. Baik. Menetapkan tarikh bahwa Sufyan bin Uyainah mendengar dari Amr, ya, pada tahun 130 waftaduha, dan terbongkar kedoknya, kedustaannya, ya, karena Amr mata qabla dzalik ijma'an, heritasnya Amr itu meninggal sebelum tahun 130 menurut ijma'. Jadi benar-benar terbongkar, ya. juga dia membuat tarikh sama Amr, bahwa Amr mendengar juga dari Ibn Abi Qabus sanah tamani tahun 80. Ya, kata Sakawi wa lam yutaba ala dalik, dan tidak ada yang mengikuti tarikh yang dibuatnya itu, wala ala asya'a, dan tidak pula ada yang mengikuti dia dalam banyak perkara, infarada biha, yang dia bersendirian dengan perkara-perkara itu. Fi ghairu dhalik, selain daripada itu. Wala ala asya'a infarada biha fihi ghairu dhalik. Infarada biha fihi ghairu dhalik. Nah, jadi bukan hanya ini, tapi dalam beberapa perkara yang dia bersendirian dengannya. Selain itu, dia tidak ada yang mengikuti dia. بحيث جزم غير واحد من الحفاظ باتهامه به. Ya, manakala lebih dari satu kufal, ya, menjazm, menegaskan tertuduhnya dia melakukan kedustaan. Baik, jadi ini keterangannya. Ya, jadi kesimpulan kita bahwa untuk contoh, ya, musalsal awaliyah hanya sampai pada Sufyan bin Uyainah. Adapun yang melampaui, riwayat melampaui Sufyan bin Uyainah, jadi sampai ke atasnya, sampai akhir sanad, maka itu, ya, ada yang sebabnya adalah kekeliruan, ada yang sebabnya adalah kedustaan yang dilakukan oleh Abu Mudhaffar, disebutkan di sini. Nah, kemudian As-Sakhawi menambahkan contoh min al-musalsalat an-naqisah, dan termasuk di antara al-musalsalat yang kurang, yang tidak sempurna, ya, disebutkan di sini, ya, sampai akhir penjelasan beliau, tidak perlu kita baca. Nah, dibaca sendiri aja ini, tambah faedah. Kemudian kata al-Bukhari, Syekh al-Bukhari, walil musalsalat, dari sini dibaca walil musalsalat amthilatun al-fakhr al-akhir min hadis sahih. Qala Syekh al-Bukhari rahimahullah, walil musalsalati amthilatun adidatun tundar fil mutawwalati min kutubi ulum al-hadith, walil hafidh as-Sakhawi kitabun mufirun samahu al-jawahir al-mukallalatu fil ahadith al-musalsalati, fihi nahwu mi'ati hadith musalsal kama dhakarahu fi dhawi al-lamia. Jadi musalsalat banyak contoh, ya, yang bisa dilihat dalam kitab al-mutawalat, al-kutub al-mutawalat, jadi kitab yang berpanjang lebar menjelaskan tentang musalsal. Nah, dari kutub al-mutawalat, Syekh juga di sini menukil kepada kita bahwa Al-Hafiz As-Sakhawi punya sebuah kitab yang bermanfaat dalam hal ini, judulnya Al-Jawahirul Mukallalatu fil Ahaditsil Musalsalati. Al-Jawahirul Mukallalatu fil Ahaditsil Musalsalati. Dalam kitab itu As-Sakhawi menyebutkan sekitar 100 hadits musalsal. Sebagaimana yang dia sebutkan dalam Abdu Al-Lami'. Baik. Kemudian qala al-Hafiz adh-Dhahabi, qala al-Hafiz adh-Dhahabi fil Muqaddimati wa qawaha al-musalsalu bi qira'ati surah as-Saff, wal musalsalu bi Dimashqiyyin, wal musalsalu bil Misriyyin, wal musalsalu bil Muhammadin ila Ibn Shihab. Kata al-Hafiz adh-Dhahabi dalam kitabnya al-Muqaddimah, musalsal yang paling kuat adalah al-musalsal bi qira'ati surah as-Saff. Hadis mufassal saya paling kuat adalah hadis mufassal ya, dengan pembacaan surat As-Saff. Yang kedua yang disebutkan adalah al-mufassal bi Dimasqiyyin, tasalsul ya. Rawi-rawinya ya dari kanan Dimasqiyyin, yang ketiga dari kalangan Misriyin, kemudian yang berikutnya ya musalsal rawi-rawinya dengan rawi yang bernama Muhammad, dengan nama Muhammad sampai kepada Ibn Shihab. Nah, Ibn Shihab juga namanya Muhammad. Baik. Tabi' qala al-Hafiz Ibn Hajar fil Fath faqad waqa lana sama'u hadhihi surati yafsidu surata As-Saff مسلسلا في حديث ذكر في أوله سبب نزولها وإسناده صحيح قل أن يقع في المسلسلات مثله مع مزيد علوه. هذا الحافظ ابن حجر في الحباري كتب بليه وقد وقع لنا سماع هذه السورة يفسد سورة الصف سقوط ya, kami punya sama, jadi kami mendengar ya, surat ini itu surat As-Saff musalsalan fi hadith, secara musalsal pada sebuah hadith dzukira fi awalihi sababu nuzuliha, hadith yang disebutkan di awal hadith itu sebab turunnya surat As-Saff. Dan ada tasalsul pembacaan surat ini, Ibn Hajar punya sama'. Ya, dia punya sanad. Nah, dia punya sanad periwayatan hadis ini dan dia mendengar dibacakan. Baik, secara tasalsul, wa isnaduhu sahih, dan sanadnya sahih. Kata Ibn Hajar, qalla an yaqa fil musalsalati mithluhu ma'a mazidi 'ulubih. Jarang terjadi pada hadis-hadis musalsal yang semisal dengan itu ya, bersama adanya tambahan 'ulub, ketinggian sanad ya, pada hadis tersebut. Masyaallah, istimewa. Nah, kemudian kata muridnya Sakhawi, wa qala al-Hafidh As-Sakhawi وصحه المسلسل بسورة الصف وبالأولية. Jadi Al-Hafidz As-Sakhawi menyimpulkan ya, wasahhu musalsal yang paling sahih ada dua. Nah, itu apa? Al-musalsal bisurat as-saf, musalsal dengan pembacaan surat as-saf ya. Dan jadi setiap orang yang meriwayatkan membaca surat itu, jadi yang meriwayatkan kepada muridnya dia membacakannya begitu. Yang tadi di atas kita dengar dari Hajar, beliau punya sama, jadi punya sanad sampai kepada beliau ya, dia juga dibacakan kepada. Nah, ini al-musalsal di surat as-saff. Kemudian qabil awwaliyah, al-awwaliyah awal hadis sami'ahu min syaikhi, hadis pertama yang dari syaikhnya, yaitu yang telah kita lewati keterangannya ya, bahwa itu termasuk musalsal yang apa, bukan musalsal yang kamil min ibtida'i sanad ila ibtida'i sanad, tetapi termasuk musalsal yang naqis ya, musalsal an-naqis al-awwaliyah itu awal hadis sami'ahu min syaikhi, hanya sampai siapa, pokoknya siapa tasalsulnya itu? Hah? Siapa tadi yang kita lewati? Sufyan bin Uyainah. Nah. Dan itu sahih. Tapi yang sahih bahwa tasalsulnya hanya Sufyan bin Uyainah. Adapun riwayat tasalsul awaliyah itu melebihi Sufyan bin Uyainah sudah kita lewati keterangannya dari As-Sakhawi. Ada riwayat yang keliru, ada riwayat yang memang dusta. Nah, termasuk ke Al-Aziz. Qala hafizahullah Al-Aziz qawluhu Aziz marwi ithnain aw thalatha Asy-Syarh hadha huwa al-qismu at-tasi'u min aqsam al-hadith bil-mandumati wa huwa al-hadith al-Aziz. Al-Aziz lughatan sayyid. Jadi Al-Aziz ya sekarang Aziz marwi ithnain aw thalatha. Aziz hadith yang diriwayatkan oleh dua atau tiga. Nah, ini kisem yang kesembilan ya. Kisem yang kesembilan dalam Al-Mandhumah yaitu Al-Hadith Al-Aziz. Baik. Fadhal. Wal-Aziz lughatan sifatun musyabbahatun min azza ya'izzu bil kasri ay qalla wa nadara au min azza ya'azzu bil fathi ay qawiya wa ishtadda. Al-Aziz dari segi bahasa secara wazan adalah sifat musyabbah. Fa'il sifat musyabbah. Iya, sifat musyabbah. Sifat musyabbah bismil fa'il. Bismil fa'il. Dari fi'il azza ya'izzu bil kasri yang artinya qalla wa nada. Qalla wa nadab. Sedikit ya. Azza ya'izzu qalla wa nadab. Ini apa? Sedikit. Artinya aziz bermakna qalil, nadir. Jadi aziz ya di sini dari azza ya'izzu yang artinya qalla Wanadur ya. Qalla wanadur. Berarti aziz semakna apa? Qalil nadir. Azizun semakna dengan qalilun nadir. Artinya sedikit, jarang. Atau kemungkinan yang kedua dari azza ya'azzu bil fathi ay qawiya washtadda. Artinya kuat. Ya. Berarti semakna dengan qawi. Aziz semakna dengan qawi, kuat. Ya. Jelas? Nah, ini dari segi bahasa. Imma bermakna sedikit, jarang. Ya, imma bermakna kuat. Baik. Qala al-Hafiz Ibn Hajar fi nusha وسمي بذلك إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوية بمجيئه من طريق أخرى. Itu tadi keterangan bahasanya. Sekarang kaitannya dengan makna hadis ini. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nushah Satu Nabar dinamakan demikian Aziz إما لقلة وجوده. Boleh jadi karena kurangnya wujudnya, sedikitnya wujudnya, ya. Jadi aziz yang qalil, nadir sedikit, ya. Jenis hadis ini sedikit jumlahnya. Wa imma li kaunihi azza ay qawiya bi madinin tarikin ukhra. Boleh jadi dikarenakan kuat hadis ini, kuat jenis hadis aziz itu kuat. Kenapa? Karena datang dari jalan yang lain. Jadi rawinya tidak bersendirian. Ada rawi lain di tabaqahnya yang juga meriwayatkan hadis yang sama sehingga ya menjadi kuat. Jadi datang bimaji min tariqin ukhra, datang dari jalan riwayat yang lain yang berarti rawi itu di tabaqah itu dia tidak bersendirian. Ada ya jalur lain dari rawi yang lain yang juga meriwayatkan seperti dia sehingga menguatkan riwayatnya menjadi kuat. Karena hadis sebenarnya akan datang sebentar lagi ya. Hadis itu diriwayatkan ya minimal dua rawi pada setiap tabaqah. iman dua rawi. Lebih dari dua pada tabaqoh yang lain tidak masalah. Ya. Yang penting ya minimalnya dua. Tidak ada tabaqoh yang periwayatnya kurang dari dua. وقوله عزيز بلا تنوين ضرورة وهو مروي اثنين أو مروي ثلاثة. طيب عزيز jadi maksudnya عزيز bukan عزيزم ya. Tidak ditanwin padahal asalnya kan ditanwin عزيز. Namun di sini pada bait ini umpama ini tidak ditanwin secara darurat. Nah, yakni darurat syariah. Wahwa marwi tsnaini, marwi tsnaini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh dua orang, atau marwi tsalats atau tiga orang. Nah, sarah Syekh Al-Baiquni li hadd al-Hayth al-Aziz 'ala qawl al-Hafidh ibn Mandah wa ibn Tahir wa ibn Salah wa ghayrihim min أن الحديث العزيز هو إذا انفرد عمن يجمع حديث عمن يجمع حديثه اثنان أو ثلاثة. نعم الشيخ البيقوني berjalan pada definisi hadith al-aziz di atas madhab pendapat al-Hafidh ibn Mandah Ibn Tahir, Ibn Salah, dan yang lainnya. Bahwa hadith al-aziz, idhan farada amman yujma'u hadithuhu thnani au thalata. Apabila, ya, bersendirian, dalam perhatian hadith, dari rawi yang yujma'u hadithuh, rawi yang dikumpulkan hadithnya oleh orang banyak, ternyata, ya, hadith ini hanya dua atau tiga. Padahal rawi itu rawi yang yujma'u hadithu, rawi yang dikumpulkan hadithnya oleh ya, ahli hadith. Tetapi hadith ini diriwayatkan dari dia hanya oleh dua orang atau tiga orang. Ternyata tidak banyak, hanya dua atau tiga orang. Walladhi tabahu ini menurut cara al-Baiquni yang mengikuti pemandangan yang lainnya dari Ibnu Salah termasuk. Nah. Ra walladhi tabahu al-Hafidh Ibnu Hajar wa tabi'ahu alaihi As-Sakhawi wa ghayruhu an al-Aziza an la yarwiyahu aqall min ithnain an ithnain. Adapun yang dipilih oleh Ibnu Hajar dan diikuti oleh muridnya itu Sakhawi. Ibnu Hajar dalam Nasihatun Nadhar. Ya. Sakhawi dalam referensi ini sebutnya Tawjih al-Abhar. Dan yang lainnya nah, bisa dilihat Fathul Mughith Sakhawi dan yang lainnya. Nah, intinya Ibnu Hajar, Sakhawi dan yang lainnya memilih pendapat bahwa al-Aziz an la yarwiyahu aqallu min itsnaini an itsnain. Ya. Hadis yang tidak diriwayatkan kurang dari dua orang dari dua orang. Hadis yang diriwayatkan oleh ya, tidak kurang dari dua orang meriwayatkan dari dua orang, jadi minimalnya dua orang. maknanya apa? Allah yarwi aqall min ithnain ithnain, maknanya ikra wal ma'na. Wal ma'na ayyarwi al-haditha ithnani, ayyarwi al-haditha ithnani fi ihda tabaqati isnadihi. Thumma la yanqusu fi tabaqatin min tabaqati isnadi kulliha an ithnaini. Wa ma zada an ithnaini fala ba'sa bi syarti an la yanqusa an ithnaini. Maknanya an yarwi al-haditha, yang meriwayatkan hadis itu ithnani, dua orang, fi ihda tabaqati isnadi, di salah satu tabaqah tingkatan dari tingkatan-tingkatan sanad. Thumma la yanqusu fi tabaqatin min tabaqati isnadi kulli an ithnain, kemudian tidak kurang ya dari dua orang pada setiap tabaqah dari tabaqah-tabaqah sanadnya. Nah. Wa ma zada 'an ithnaini fala ba'sa. Apabila di salah satu tabaqah itu lebih dari dua orang rawinya, fala ba'sa, itu tidak mengapa. Bi syarti an la yanqusa 'an ithnain, dengan syarat tidak kurang dari dua. Jadi lebih dari dua, yang penting ada satu tabaqah. Jadi maknanya apa? Ini kan ada tabaqah nih, berarti kan? Ini tabaqah, tabaqah sahabat, tabaqah tabi'in, tabaqah tabi'in, tabaqah di bawah tabaqah tabi'in, ya, ada tabaqah di bawahnya. Ini sekian tabaqah. Nah. Begitu. Baik. Nah, di salah satu tabaqah ini, ya, an yarwi al-haditha ithnani fi ihda tabaqat isnad. Jadi salah satu tabaqah ini didapatkan yang meriwayatkan ada dua orang. Dua orang. Berarti itu sudah, ini pertama, dua orang. Kemudian tabaqah-tabaqah yang lain bagaimana? Tabaqah-tabaqah yang lain, ya. Yang penting tabaqah-tabaqah yang lain itu tidak kurang dari dua. Boleh jadi di tabaqah ini tiga, di tabaqah ini empat. Yang jelas tidak kurang dari dua. Dan ada salah satu yang hanya dua, maka disebutlah apa? Al-Aziz. Jadi penentunya adalah ya salah satu tabaqah ya ada ditemukan hanya dua. Dan ini merupakan angka minimal dua. Di tabaqah-tabaqah yang lain tidak masalah kalau misalnya di situ ada tiga, ada empat. Yang penting tidak kurang dari. Kalau misalkan ditemukan di tabaqah yang lain hanya satu, berarti bukan aziz, tapi di bawahnya aziz lagi masuknya, ya masuknya kategori nanti. Nah, jadi minimalnya dua, ada salah satu dari sekian tabaqah-tabaqah itu ada salah satunya yang hanya dua, kemudian yang lainnya ya bebas, tidak masalah, lebih dari dua tidak masalah, yang penting tidak kurang dari dua. Ya, imma dua, imma tiga, artinya di atas dua minimal. Nah, tidak kurang dari dua. Maka inilah aziz. Ini yang dipilih oleh Ibn Hajar. Tamam, tambih. Terakhir. Al-Bustiyu fi muqaddimati sahihi sahihi al-musamma bi taqasim wal-anwa'i. ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hibban Al-Busti pada muqaddimah sahihnya ini, sahih Ibnu Hibban pada muqaddimah sahihnya yang diberi judul oleh beliau dengan At-Taqasim wal Anwa', ya, At-Taqasim wal Anwa', ini muqaddimah sahih judulnya At-Taqasim wal Anwa'. Di sana Ibn Hibban menjelaskan bahwa tidak ditemukan satu hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam, satu khabar hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam min riwayat adlain, dari yang diriwayatkan oleh dua adl, dua sahabat. Rawa ahaduhuma atau min riwayati adlain, dari bawah dia. Nah, min riwayati adlain, dari riwayat dua rawi yang adil. Pada setiap tabaqahnya ya, startnya dari bawah. Rawa ahaduhuma an adlain, salah satu dari dua rawi yang adil itu meriwayatkan masing-masing meriwayatkan dari dua rawi yang adil. Kemudian di atasnya lagi wa kullu wahidin minhuma, masing-masing dari keduanya an adlain, meriwayatkan dari dua rawi yang adil. Begitu pula di atasnya masing-masing dari keduanya meriwayatkan dari dua rawi yang adil, hatta yang tadi dari kepada Rasulullah SAW, sampai berakhir kepada Rasulullah SAW. Jadi setiap tabaqah seragam gitu. Dua rawi yang adil. Terpercaya. Masing-masingnya meriwayatkan dari dua rawi yang terpercaya. Dan masing-masing di atasnya itu meriwayatkan dari dua rawi yang terpercaya. Dan seterusnya sampai kepada Rasulullah. Tidak ada yang seragam begitu, kata dia. Qala al-Hafidz al-Hajar. مؤلفا على كلام الحافظ ابن حبان إن أراد به رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم وأما سورة العزيز التي قررناها فموجودة بألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين ثم مثل بمثال بذلك. Ibn Hajar dalam nusrah Nusrah Nabi, ya, berkata mengomentari keterangan Ibn Hibban itu, kata Ibn Hajar, apabila yang dia maksud dengan itu in arada bihi riwayat atnaini faqat an itnaini faqat, apabila maksud Ibn Hibban ya riwayat dua orang saja dari dua orang saja seragam gitu, dua orang saja, jadi dua orang saja, jadi dua orang yang terpercaya, masing-masing muridnya dari dua orang yang terpercaya, seragam. Nah, itu jadi asal. Tidak ada seperti itu pada asalnya, tidak ada. Fayumkinu an yusallam, maka ini bisa diterima. Apa yang disebutkan oleh Hewitin bisa diterima. Memang tidak ditemukan yang seperti itu. Benar-benar seragam seperti itu, setiap tingkat tabaqah, tingkat asal. Wa amma suratul aziz allati haramnaha, adapun bentuk ya model hadis al-aziz yang kami pilih, maka itu ada. Apa itu? Bi an la yarwiyahu aqallu min ithnaini an aqalli min ithnain, yaitu hadis yang tidaklah meriwayatkan hadis itu kurang dari dua. Yang telah kita lewati dan juga didukung oleh Sahawi. Jadi ada salah satu tabaqah tingkatan sanad ya, ada ditemukan hanya dua. Adapun tabaqah-tabaqah yang lainnya, yang penting tidak kurang dari dua. Adapun lebih dari dua tidak masalah, karena sudah ada salah satu tabaqah yang hanya dua penentu aziz, yang lainnya ya lebih dari dua tidak masalah, yang penting tidak kurang dari dua. Seperti ini ada. Tsumma masalah bimithalin bidali. Kemudian Ibn Hajar memberikan contoh, bisa dilihat dalam manusia. Bisa dipahami ya? Baik. Nanti juga ada pada para ulama.